lanjutkan ayat berikutnya. Surah Al-Mulk. Qala syekh rahimahullah, awalam yarau, qala Allah ta'ala, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatun wa yaqbil ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah mereka tidak melihat kepada burung-burung di atas mereka berbaris, wayaqbid, menepakkan sayapnya, main sikuhunna illa rahman, mereka melayang, tidak ada yang menahan mereka kecuali ar-rahman yang membuat mereka bisa terbang, melayang di udara. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya Allah Maha melihat segala sesuatu. Qala Syekh rahimahullah, wa hadza itabun wa hasun 'ala an-nazar ila hasit thair allati sakharaha Allah wa sakhara laha al-jawwa wal hawa tasifu fihi ajnihataha atau tasifu fihi ajnihataha lit-tayran atau lit-tayran wa taqbiduha lil-wuqu' fatadhallu sabihatan fil jawi mutaraddidatan fihi bihasabi iradatiha wa hajatiha. Ayat ini mendorong kita sebagai teguran sekaligus juga dorongan dari Allah untuk agar kita memperhatikan melihat keadaan burung yang telah Allah tundukkan. Allah memudahkan pula bagi burung-burung tersebut cuaca dan hawa udara. Tasifku fihi ajnihatuha litayaran, yang dia tepakkan kembangkan sayapnya ketika dia melayang. Wa taqbiduha lilwuqu, dan dia mengatupkannya ketika dia hendak. Nah, yang meluncur turun ke bawah menyambar. Fatadhallu sabihatan fil jaw, maka dia terus berjani melayang. Sabihan ini kalau artinya berenang, tapi dia di udara. Ini dia melayang di udara, mutaraddidatun fihi. Nah, ke sana kemari. Bihasabi iradatiha wa hajatiha, sesuai dengan keinginan dan keperluannya. Apa yang ingin dia cari? Makanan, apakah binatang kecil-kecil, serangga. Nah, mayumsikuhunna illa ar-rahman, tidak ada yang menahan mereka kecuali Allah. Membuat mereka bisa melayang terbang di angkasa tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu alladhi sakhkhara lahunna al-jaw, Allah lah yang menundukkan untuk mereka angkasa udara ini. Mungkin pernah antum ada yang melihat penelitian mereka bagaimana teknik burung itu bisa mampu terbang. Nah, kalau dia sendiri memang logis. Nah, orang itu burung itu dengan rongga tulang-tulangnya yang sedemikian rupa, sayapnya yang kemudian ditiru oleh pesawat-pesawat terbang, itu juga tidak sembarangan menyanyi mereka terbang, apalagi kalau mereka bergerombol dalam barisan. Burung-burung yang berbaris itu, kalau mereka satu saja, dia tidak seragam, serentak, atau artinya serentak dengan yang lainnya. Nah, cari pingin enaknya sendiri, melayang menggerakkan sayapnya, itu kacau barisannya. Pernah perhatikan? Pernah lihat? Ya. Dulu mungkin yang di istilahnya rekaman-rekaman penelitian mereka, orang-orang Yahudi terutama yang ahli yang dalam masalah yang kayak seperti ini, mereka meneliti melihat bagaimana burung itu, apa burung misalnya burung-burung bangau ya, atau yang mereka kalau itu salah, tidak sesuai dengan yang lain, tidak seragam, serasi dengan yang lainnya, itu bisa tabrakan dan dia oleng sendiri, geraknya kacau. Begitu juga misalnya pesawat terbang itu, kalau dia mereka tidak mengatur jarak dan mengatur laju terbangnya, itu bisa tabrakan dan juga hancur sudah. Nah ini mereka subhanallah tidak ada yang mengatur dan mengendalikan untuk mereka udara seperti itu melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'ala ajsadahunna wa khilqatahunna fi halatin musta'iddah litayaran. Allah jadikan tubuh-tubuh mereka dan ciptaan mereka memang siap untuk terbang melayang. Tulang-tulang burung itu yang bisa terbang itu tidak seperti unggas-unggas burung-burung yang mereka di darat. Burung unta, apalagi yang bisa berterbang, burung kasuari ya. Itu tulang-tulangnya, struktur tulangnya padat. Mereka burung-burung yang bisa terbang ini rata-rata tulang-tulangnya seperti ayam. Ya, juga, walaupun tidak jauh, tapi ini lebih padat daripada burung-burung yang lainnya, burung-burung merpati, burung-burung kecil itu. Strukturnya kepadatannya berbeda dengan burung-burung yang tidak bisa terbang. Kemudian sayap, kemudian dadanya, ekornya. Itu disiapkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala supaya untuk mereka mampu terbang dan melayang. Jalur angin, udara. Mereka pun juga tidak sembarangan, maka ketika kalau mereka merasakan hawa atau udara yang keras yang mereka menghindar. Mencari selamat karena kan artinya tidak membuat mereka bisa mampu untuk melayang terbawa terpelanting. Qala faman nazara fi halati at-tayr, maka ketika siapa yang memperhatikan keadaan seekor burung, wa tabara fiha, dan dia mengambil pelajaran dari burung tersebut, dallathu ala qudratil bari, maka perhatian dan penelitiannya tersebut semestinya akan membawa dia menanyani kepada kenyataan, menyadari betapa agung dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya manusia pun subhanallah, kalau mereka beriman kepada Allah didasari dengan keimanan bukan dengan materialis, mereka akan beriman kepada Allah. Mestinya itu membawa mereka beriman, tapi tidak, karena tidak didasari dengan keimanan. Yang mereka cari adalah tentang dunia, materi. Maka itu tidak membawa mereka sampai pada tingkatan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Karena laisa lahum lub. Mereka tidak punya akal. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini mereka. Mampu mereka mencipta membuat pesawat-pesawat canggih. Untuk ini kemudian bagaimana bergerak, bagaimana menukik naik ke atas, kemudian menyambar seperti seekor burung. Tapi tidak membuat mereka beriman, karena itu semua tidak didasari dengan keimanan kepada Allah. Dan rata-rata yang mereka seperti ini adalah dari kalangan zindiknya orang-orang Yahudi. Dari kalangan orang-orang yang jauh. Maka ketika disebutkan dalam teori-teori komunis, teori-teori liberalis, kapitalis, semuanya, yang mereka sekarang sungguhnya adalah Kristen. Agama mereka, agama Yahudi, Kristen, Protestan ataupun Ortodoksnya, itu sesungguhnya mereka sekarang. Agama itu adalah candu. Di mana mereka bicara? Kepada siapa mereka bicara? Bukan tentang Islam. Kalau mereka belajar Islam, mereka mengerti Islam, tidak akan mereka bicara demikian. Tapi karena mereka tahu yang mereka serang adalah agama Yahudi, Kristen, baik itu yang Katoliknya ataupun Protestannya, itu sesungguhnya mereka kecam. Karena membuat manusia yang memeluknya itu jemut, beku. tidak berpikir. Ini dia ini ajaran-ajaran mereka. Wa inayatu rabbaniyah, inayatuhu rabbaniyah, dan menunjukkan kepada perhatian Allah yang rabbani, yang betul-betul memelihara dan membimbing mereka. Wa annahu al-wahidul ahad, dan dialah Zat yang maha Satu, Al-Wahidul Ahad Alladhi la tambagil ibadatu illa lahu, yang tidak sepantasnya ibadah itu diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala innahu bi kulli syai'in basir, sungguhnya di atas segala sesuatu Maha melihat. Fahuwal mudabbir li ibadihi, dialah Allah yang mengendalikan, mengatur hamba-hambanya. Bima yaliqu bihim, dengan hal-hal yang layak bagi mereka. Wa taqtabihi hikmatuh, dan yang sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dan melempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, qala syekh rahimahullah, qala Allah taala, amman hadzal ladzi huwa jindul lakum yansurukum min duni rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Maka atau siapakah yang akan menjadi tentara bagi mereka, bagi kamu yang akan menolong kamu dari Allah yang Maha Pengasih? Sungguh ya, orang kafir itu tidak lain, mereka itu betul-betul dalam keadaan tertipu, maghrur, ditipu oleh syaitan al-ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, atau siapakah yang akan memberi rezeki kepada kamu kalau Allah tahan, kalau Allah menahan rezekinya? Siapa yang akan menolong dia, memberinya rezeki, menahan rezekinya, mempersempitnya? Balajju fi utuhin wa nufur, tapi dia tetap membangkang, keras kepala, dan lari menjauh. Qala syekh rahimahullah, yaqulu ta'ala lil'utah al-nafirin an amrihi. Allah berfirman, ditujukan kepada orang-orang yang membangkang, yang nafir, yang lari dari perintahnya, yang menjauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, wal mu'ridin 'anil haq, yang menjauh dari kebenaran. Dihadapkan mereka kepada yang mereka paham fitrah mereka kepada kenyataan, agar mereka menggunakan akalnya. Amman hadzal ladzi huwa jindul lakum yansurukum min dunir rahman, ay yansurukum idza arada bikum rahman su'an fayadfa'uhu ankum, yani menolong kamu, membela kamu apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan terhadap kamu, menimpakan kejelekan, keburukan, menyebabkan kemudaratan kepada kamu, yang akan menolak, yang akan menyelamatkan kamu, yang menghindarkan kamu, menjauhkan kemudaratan tersebut dari diri kamu. Siapa selain Allah? Ai man alladhi yansurukum ala a'daikum ghairur rahman, artinya juga siapakah yang akan menolong kamu dari menghadapi musuh-musuh kamu, menghadapi hal-hal yang menyusahkan kamu selain Allah Subhanahu wa taala? Selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak ada. Jadi pertanyaan-pertanyaan sifatnya ingkari, istifham, ingkari. Tidak ada yang menolongkan dan menyelamatkan kamu selain daripada Allah. Fa innahu ta'ala huwan nasir al-mu'id al-muzil. Dialah Allah an-nasir, yang Maha menolong, yang Maha memuliakan, yang Maha merendahkan. Dialah mu'id al-muzil. Wa ghairu min al-khalqi law ijtama'u 'ala nasri 'abdin lam yanfa'uhum mithqala dzarrah 'ala ayyi aduwwin kana. Dan yang selain Allah, siapapun dia dari makhluk ini, seandainya mereka bersatu bahu membahu menyiapkan seluruh fasilitas untuk menolong seorang hamba, menyelamatkan seorang hamba, itu tidak akan mampu untuk memberinya manfaat sebesar biji zarrah. Walaupun sebesar biji zarrah, mereka tidak mampu menyelamatkan, menolong hamba tersebut, memberikan manfaat kepada dia. Ala ayyi aduwwin kana, atau menyelamatkan dia dari musuh yang manapun. Kalau Allah memang menghendaki dia binasa dengan musuhnya tersebut, walaupun mereka bersatu, pasukan berlapis. Terdiri dari angkatannya ini kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Yang dia ini kuatnya, pagar betis yang luar biasa ketatnya. Ketika Allah memang sudah ingin menghancurkan, malah tidak ada yang bisa menyelamatkannya. kematian. Salah satu di antara tentara Allah yang ingin ditakuti oleh setiap manusia, Allah sudah mengingatkan, walaupun tumfi burujim musyayyadah aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kamu, ya, niscaya kematian itu akan mendapatkan kamu. Walaupun tumfi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada di buruj, menara-menara, benteng-benteng yang betul-betul kokoh dan kuat, akan ditembus oleh kematian, kematian tersebut. Nah, akan didatangi juga oleh kematian. Nah, begitu juga apapun juga, ketika nyali manusia Allah sudah menetapkan untuk dia celaka, terkena musibah, maka tidak ada satupun yang bisa menyelamatkannya. Fasimrarul kafirina ala kufrihim. Maka kalau enam, ketika orang-orang kafir itu terus menerus di atas kekafirannya, ba'da an alimu, ba'da an alimu annahu la yansuruhum ahadun min dunir rahman ghururun wa safah. Jadi sama saja. Ini untuk orang-orang kafir. Mereka ketika terus berada di atas kekafirannya, pengingkarannya, penentangannya, keras kepalanya, kebekuan hatinya, berpaling dari ayat-ayat Allah, setelah dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menolong dia selain dari nyali Allah Subhanahu wa taala selain enam satu pun, itu betul-betul dia terus berada di dalam kekafiran itu menunjukkan dia horor, tertipu, dan menunjukkan bahwa dia dalam keadaan kurang akalnya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Allah, balhum abal yan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak punya akal, tidak bisa berpikir dengan hatinya, dengan akalnya tersebut. Nah, tidak mampu dia mencerna bahwa itu adalah mudarat, bahwa itu adalah berbahaya. Nah, qala syekh rahimahullah, qala Allah ta'ala, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, ay ar-rizqu kulluhu lillah. Jadi bahwa ayat ini menerangkan kepada kita bahwa rizki itu semuanya datang dari Allah, sebut apapun bentuknya. Nah, yang ingin bahkan semua kesenangan itu semua datang dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Baik itu berupa rezeki yang halal, thayyiban, makanan, minuman, pakaian, sanam, papan, rumah, tempat tinggal, kendaraan, nah, istri yang salehah, anak yang saleh, nah, kerjaan yang mudah, tetangga yang baik, nah, pemahaman, kemampuannya, majelis yang luas, yang lapang, kemudian yani teman duduk yang baik, itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya bitanah, teman-teman dekat yang mengisikan kebaikan, itu rezeki dari Allah. Kalau Allah tahan, siapa yang bisa memberikan dia teman yang baik? Kalau Allah tahan, siapa yang bisa, yang mampu memberikan dia, nah, kemauan datang ke majelis ilmu, punya tetangga yang baik, punya istri yang baik, punya anak yang saleh, nah, punya pemahaman yang baik. Rizki itu kulluhu lillah. Nah, milik Allah, min Allah, Allah yang memberikannya. Nah, falau amsaka ankum rizqah. Kalau Allah tahan, bayangan kita soalnya dari rezeki itu, nah, penghasilan, ya, urusan uang, urusan uang, urusan duit, urusan harta. Nah, ada rezeki-rezeki yang boleh lebih dari itu kita lupa, dan itu mengenal, ya. Dan bahkan semua apapun juga yang kita rasakan, bahkan bagi orang yang mukmin, kesulitan, musibah itu pun adalah nikmat dari Allah. Musibah, ya, petaka, kesulitan, kakinya terhantuk, berdarah, luka, anaknya sakit, istrinya sakit, hartanya kemudian ada yang hilang, itu musibah. Bagi seorang mukmin itu bukan musibah petaka, yakni adab, tapi peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sering sudah kita sampaikan, kalau kehilangan ini, kehilangan yang seperti itu ibaratnya adalah kir bagi orang yang mukmin. Bagi orang yang mukmin, orang mukmin itu adalah bagaikan emas, sehingga ujian-ujian itu seperti kir yang membuat emas itu menjadi semakin murni. Ini orang mukmin, ya, ini orang mukmin. Sehingga apapun yang dia rasakan, nah, sesuai dengan keinginan dan nafsu dia, ataupun tidak sesuai dengan keinginan dan nafsu dia, dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Nah, dapatkan kenikmatan, alhamdulillah, binikmatihi tatimus salihat. Dapatkan yang tidak, alhamdulillah, ala kulli hal. Ujian juga kan, masya Allah, syukur dia kepada Allah dalam segenap keadaan. Qala rahimahullah, ay ar-rizqu kulluhu minallah, falau amsaka ankum rizqah, famanilladhi yursiluhu lakum. Siapa yang akan melepaskannya untuk kamu, yang mengirimkannya untuk kamu kalau memang Allah mempersempit? Sehebat apapun kamu berusaha, kalau Allah mempersempit rezeki kamu, kamu tidak akan dapatkan lebih dari apa yang di telapak tanganmu. Nah, kalau Allah lepaskan, ya, Allah berikan seluas-luasnya, siapapun yang berusaha menahannya, menghalangnya dari kamu, kamu tidak akan kehilangan harta yang memang dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak dalam ini hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat yang menghasung seseorang itu untuk betul-betul yakni istighfar, betul-betul menghabiskan kesempatan yang untuk beribadah kepada Allah, ya. Habiskan yakni penuhi semua waktu itu untuk beribadah kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan. Allah akan memberikan kecukupan. Nah, banyak mungkin kita melihat kalau dibandingkan dengan orang lain nominalnya sedikit, tapi kita masya Allah puas dan bersyukur sekali dapat. Nah, ada orang-orang yang mereka masya Allah mungkin lebih dari 100 juta mungkin satu bulan, tapi tidak merasa puas, selalu merasa kurang. Nah, selalu merasa kurang. Nah, merasa payah. Nah. Nah, itu kehilangan barokah, karena dia tidak, jadi kekayaan itu tidak ada di dalam hatinya, fana'ah itu tidak ada di dalam hatinya, sehingga ketika yang dia dapatkan mungkin dibandingkan dengan orang lain itu sepertinya sedikit, dan dia kurang mampu untuk mensyukurinya, kurang mampu untuk mensyukurinya, sehingga merasa kurang terus. Dan nah, itu ya enggak. Kalau Allah sudah menahan, maka tidak ada yang bisa melepaskannya. Tapi kalau Allah sudah sebaliknya memberikan sebanyak apapun dan mereka berusaha menghalangi, tidak ada yang bisa menghalanginya. Fa innal khalqa la yaqdiruna ala rizqi al-anfusihim. Karena makhluk itu mereka tidak mampu untuk memberikan rizki bagi diri mereka sendiri. Nah, tidak akan mampu sehebat apapun dia mencari, sekuat apapun dia berusaha, Allah yang memberinya rezeki, Allah yang mengiring kepada dia rezeki itu dah datang. Allah beri dia taufik untuk mendapatkan rezeki itu dari arah-arahnya. Nah, fakaifa bighairihim, bagaimana mungkin pula dia memberikan rezeki kepada orang lain? Padahal untuk dirinya sendiri dia tidak mampu, apalagi untuk orang lain. Sehingga jangan minta rezeki kepada selain Allah. Farrazzaqu al-mun'im alladhi la yusibul ibad ni'matan illa minhu. Jadi Allah Ar-Razzaq, dia adalah Al-Mun'im yang memberikan kenikmatan, dan yang tidak ada satupun nikmat yang menimpa dirasakan oleh seorang hamba melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa alladhi yastahiqu an yufrad bil ibadah, sehingga hanya Allah yang berhak untuk disendirikan dengan peribadatan, dituju dengan peribadatan. Walakinnal kafiruna lajju ay istamarru, tapi orang-orang kafir itu terus menerus fir atuwin ay qasawat awanan qasawah, kekakuan hati, kebekuan hati, wa adamu linin haq, tidak lembut, tidak mau lunak, tidak mau lemas untuk menerima al-haq, wa nufur ay syururun atau syurudun anil haq, lari dari kebenaran. Na'udzubillah, tidak layak. Dan Allah sudah mengingatkan bahwa orang mukmin itu berbeda dengan orang-orang kafir. Ya, al-kafir ya'kuluna fi sab'ati an'a. Orang kafir itu mereka makan 7 perut. Orang mukmin itu makan syi'an wahidah. Ni syi'an wahidin. Mereka makan dalam satu lambung. Dan cukup dengan sesuatu yang sedikit. Ini orang mukmin merasa puas. Nah, ketika dia mampu mensyukuri seperti itu, Allah tambahkan nikmat bagi dia. La in syakartum la azidannakum. Ketika kamu mensyukuri, maka Allah tambahkan Allah tambahkan apa? Bukan mungkin bukan nominal yang kita dapatkan, tapi rasa puas, rasa merasa bersyukur kepada Allah, bisa menghayati, meyakini bahwa ini adalah betul-betul nikmat yang sangat besar bagi Allah, sehingga dia tidak payah melihat ke atas, orang kok misalnya enak ya. Nah, mereka mungkin terlihat masya Allah mudah mengalir hartanya, belum tentu semua istri, nah, merasakan kepuasan. Nah, apalagi orang-orang yang kufar, capek. Nah, susah payah dia menghabiskan waktunya 24 jam untuk mencari. Bayangkan alangkah ruginya mereka. Dan bandingkan dengan seekor ayam, masya Allah, ayam tidak sekolah, punya banyak anak, punya tempat tinggal, masya Allah, mati bermanfaat. Nah, bisa disembelih, masya Allah, jadi daging, jadi enak, jadi lauk. Paham kayak orang kafir. Nah, maka diingatkan ketika Rasulullah memberinya lewat di pasar, bangkai seekor kambing kecil, cacat lagi. Siapa yang mau dikasih ini? Ya Rasulullah, kalaupun dia hidup, dia cacat. Untuk apa? Apalagi sudah jadi bangkai. Dunia dalam pandangan Allah lebih buruk, lebih rendah daripada pandangan kalian terhadap kambing ini. Seandainya dunia itu sama nilainya dengan sehelai sayap nyamuk, Allah tidak akan beri minum orang kafir itu. Maka jangan kita tertipu melihat mereka begitu segarnya, begitu kuatnya, begitu semua fasilitas mereka peroleh, semua kesenangan mereka bisa mencicipinya, tapi sesungguh mereka dalam keadaan rusak, dalam keadaan jauh. Hingga banyak di antara mereka yang matinya bunuh diri, pelampiasan untuk menghibur stresnya, depresi yang selalu mereka dapatkan, kesusah payahan ketika untuk mendapatkan harta kemana? Imak obat bius, narkotik, dan yang minuman-minuman keras, pelesiran kemana-mana. Ya, tapi apa menghilangkan penyakit susah payahnya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Allah sudah menyebutkan afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Orang-orang mukmin itu tidak sama dengan orang-orang mujrim. Sama-sama mencari harta, sama-sama dapatkan hal yang sama. Nah, 100 ribu sebulan misalnya, tapi orang yang mukmin mendapatkan itu dalam keadaan lapang hatinya. Dia betul-betul syukuri yang 100 ribu yang dia peroleh. Nah, sedangkan orang kafir itu sudah sedikit merasa benar, kecewa, merasa susah. Nah, apalagi kalau sambungannya banyak, uangnya sebulan. Itu rezeki semua itu ada di tangan Allah. Maka ambil pelajarannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada semuanya. سبحانك اللهم